indah, suara merdu, senyum membawa hati rindu, buat jiwa bimbang dagu, obat jiwa gadis Palembang, pinggangnya ramping, leher cinta, pakainya cantik, istimewa, budi bangsa, sungguh indah. Oh Fatima, gadis ayu, indah sungguh parasmu, masaimu, kasih mesramu, menawanku, membelai harapanku. Oh Fatima, gadis manja, membawa hatiku yang mesra. Kan bersua rasa cinta hidup ria. Masaimu, kasih mesramu, menawanku, membelai harapanku. Oh Fatima, gadis manja, membawa hatiku yang mesra. Bilakah masa kan bersua rasa cinta hidup ria.